Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-142 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, wa annal imana yazidu wa yanqus, dan bahwasanya iman bertambah, yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Ini termasuk pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kenapa mereka menyebutkan ini adalah pondasi, dan siapa mereka orang-orang yang menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah? Di sana ada Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya amalan ini bukan termasuk iman. Lalu apa iman? Mereka berpecah-pecah dan bergolong-golongan di dalam masalah mendefinisikan iman. Apa itu iman? Yang jelas mereka bersatu menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya amalan ini bukan termasuk iman. Sehingga mereka dinamakan dengan Al-Murji'ah, dari kata Al-Irja' yang artinya adalah At-Takhir, yaitu mengakhirkan amalan dari iman, menyingkirkan amalan dari iman. Golongan-golongan Al-Murji'ah secara umum di sana ada 3 golongan. Golongan yang pertama mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah apa yang ada di dalam hati. Mengatakan bahwasanya iman itu ya qaulul qalb. Apa yang ada di dalam hati maksudnya adalah qaulu al-qalb. Jadi hanya sekedar tasdid, membenarkan, meyakini, maka itu sudah dinamakan dengan iman. Dalil mereka di antara yang paling besar adalah mereka mengambil pengertian iman dari bahasa. Al-iman itu secara bahasa apa? Kata mereka adalah tasdiq, membenarkan, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau tidak membenarkan kami meskipun kami jujur. Sehingga kalau iman itu adalah tasdiq, membenarkan, berarti ya itulah iman. Yang namanya ucapan, yang namanya amalan itu bukan termasuk iman. Karena secara bahasa ini masuk dengan iman adalah tasdiq, qaulul qalb. Ada sebagian mereka yang memasukkan amalul qalb. Jadi qaulul qalb dengan amalul qalb dimasukkan dalam masalah iman. Jadi mereka sendiri berbeda-beda. Ada yang mengatakan qaulul qalb saja, dan ada yang menambahkan amalul qalb. Adapun ucapan, qaulul lisan, dan juga amalul jawarih, amalul lisan, maka ini bukan termasuk iman menurut mereka. Nah, yang diantara yang mengatakan bahwasanya iman hanyalah qaulul qalb saja, ucapan hati saja, itu adalah Jahm. Jahm Ibn Safwan yang mendirikan sekte Al-Jahmiyah. Dan orang-orang yang mengikuti dia mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah qaulul qalb saja. Dan ini yang paling parah. Seorang melakukan apa saja, dia mau bersujud kepada selain Allah, dia mau berdoa kepada selain Allah, kalau ditanya, kamu yakin tentang Allah, membenarkan adanya Allah? Iya, sudah cukup. Amalan yang engkau lakukan itu tidak memudarati keimanan antum. Selama antum memiliki tasdiq, maka keimanan antum sama dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq, keimanan Umar. Tidak ada bedanya antara antum dengan keimanan mereka. Karena sama-sama memiliki tasdiq. Dan menurut mereka, tasdiq, membenarkan itu semua orang sama. Membenarkan, enggak ada tingkatan-tingkatan. Baik. Golongan yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah apa yang diucapkan oleh lisan. Apa yang ada dalam hati berupa tasdiq dan juga amalan hati, maka ini bukan termasuk iman. Apa yang dilakukan oleh anggota badan, ini juga bukan termasuk iman. Dan yang memiliki akidah seperti ini adalah Al-Karramiyah. Pengikutnya Muhammad bin Karram. Dan tidak diketahui ada seseorang yang memiliki pendapat seperti ini sebelum mereka, Al-Karramiyah. Tapi mereka berpandangan bahwasanya iman itu hanyalah apa yang diucapkan oleh lisan, qaulul lisan saja. Apa yang dimaksud dengan qaulul lisan? Mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, itu saja. Berarti amalul lisan menurut mereka bukan termasuk iman. Tilawatul Quran, doa, itu bukan termasuk iman. Iman adalah qaulul lisan saja. Kemudian kelompok yang ketiga mengatakan bahwasanya iman adalah tasdiqul qalbi wa qaulul lisan. Iman adalah tasdiqul qalb, berarti qaulul qalb. Wa qaulul lisan, dan ucapan lisan, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dua perkara itu saja. berarti menggabungkan antara kelompok yang pertama tadi, ya ucapan Jahm bin Sufwan dan juga ucapan Muhammad ibnu Karram. Gabungkan dua-duanya, yaitu qaulul lisan dan juga qaulu al-qalb. Dan inilah yang masyhur dari yang dinamakan dengan murji'atul fuqaha. Mereka meyakini keyakinan ini, tapi mereka adalah fuqaha. Mereka adalah ahli fikih dan mereka adalah ahli ibadah. Mereka meyakini bahwasanya iman adalah qaulul qalb dan juga qaulul lisan, namun mereka adalah termasuk ahli ibadah. Dan ini yang tidak dimiliki oleh kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ini mereka adalah fuqaha dan mereka adalah ahli ibadah, cuma mereka salah di dalam memberikan definisi iman dan mengatakan bahwasanya iman adalah tasdiqul qalb dan juga qaulu al-lisan. Dan tentunya yang paling parah adalah yang pertama tadi, yaitu yang mengatakan bahwasanya iman hanyalah ucapan yang ada di dalam hati, maksudnya adalah membenarkan. Kenapa kita katakan paling parah? Karena kelaziman dari ucapan ini parah. Apa kelazimannya? Kelazimannya bahwasanya makhluk seperti iblis dan Fir'aun, berarti mereka ini adalah makhluk yang sempurna keimanan. Apakah mereka membenarkan? Iya, mereka membenarkan di dalam hati mereka. Allah mengatakan tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluan wastaiqanatha. Hati mereka meyakini. Berarti ada qaulul qalb di sana. Fir'aun memiliki qaulul qalb. Dan dalam ayat yang lain, laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh engkau telah mengetahui wahai Fir'aun, tidaklah menurunkan tanda-tanda kekuasaan tersebut kecuali Allah yang menciptakan langit dan juga bumi, basair sebagai tanda-tanda bagi Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Fir'aun adalah sempurna keimanan? Tentunya tidak. Allah SWT telah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Mereka adalah termasuk yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam neraka jahannam. Kalau mereka adalah sempurna keimanannya, tentunya tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jahannam, bahkan mereka termasuk penduduk surga. Ini menunjukkan rusaknya dan parahnya mazhab Jahmiyah. Iblis, dia memiliki tasdir. Dia membenarkan Allah, mengenal Allah, sehingga di dalam Al-Quran bagaimana dia mengatakan Rabbi bima aghwaitan, dan dia meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan dia dan menciptakan Adam, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, dan dia meyakini bahwasanya akan ada di sana hari pembalasan, makanya dia minta diundurkan, ya Allah undurkan saya ila yaumi yub'ats, sampai mereka dibangkitkan. Dia meyakini tentang hari kebangkitan. Dan dia tahu bahwa dia akan masuk ke dalam jahannam. Berarti dia punya apa? Punya keyakinan, punya tasdiq. Apakah dikatakan bahwa iblis adalah makhluk yang sempurna keimanan? Tentunya tidak. Maka ucapan ini atau pendapat ini adalah memiliki kelaziman yang batil. Dan sebuah ucapan yang memiliki konsekuensi yang batil menunjukkan tentang kebatilan ucapan tadi. Setelahnya yang parah adalah Al-Karramiyah yang mengatakan bahwasanya iman adalah ucapan lisan. Karena kelazimannya orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Orang-orang munafik, mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bersyahadat mereka di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Baik, apakah mereka adalah orang yang sempurna keimanan? Sepakat kita bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang kufar. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'an. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Justru mereka berada di kerak yang paling bawah dari neraka. Mereka lebih parah daripada orang-orang kafir, karena orang-orang munafik lebih berbahaya tinggal di negeri Islam, mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kenapa mereka lebih parah daripada orang-orang kafir yang asli? Karena mereka mendengar Al-Quran, mendengar hadis, tapi ternyata itu semua tidak menjadikan mereka beriman. Kalau orang-orang kafir yang memang asli, ya mereka tidak sebanyak orang-orang munafik dalam mendengarkan firman Allah. Mungkin pernah mendengar sekali, dua kali. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah ucapan murji'atul fuqaha yang mengatakan iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati dan ucapan yang diucapkan oleh lisan. Taib. Apa dalil? Dalil bahwasanya iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah qaulun wa amal. Apa dalil bahwasanya iman adalah qaulul qalb, ucapan dari hati seseorang? Di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya iman adalah keyakinan dan juga pembenaran adalah firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu berarti dia memiliki al-yaqin. Ini adalah sifat orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya qaulul qalb adalah bagian dari iman. Sifat orang yang beriman diantaranya adalah dia tidak ragu-ragu tentang keimanan dia. Dia yakin dengan keimanannya. Qaulul lisan, apa dalilnya? Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-Asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah amanna billah. Katakanlah amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya iman diantaranya adalah yang berupa qaulul lisan. Kami beriman kepada Allah semakna dengan syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Sampai mereka beriman. Apa ciri mereka beriman dan apa pintu masuk mereka beriman? Ketika mereka bersyahadat, La ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ini adalah dalil qaulu al-lisan. Adapun amalul qalb, yaitu amalan hati, maka ini banyak sekali. Tawakal, wa'alallahi fatawakalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah adalah kalian bertawakal kalau kalian adalah benar-benar orang-orang yang beriman. Kemudian juga wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ar-raja', at-tawakkul, al-mahabbah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahud-din. Innamal a'malu binniyat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya amalan-amalan hati ini juga termasuk bagian dari keimanan. Kemudian amalu al-lisan, amalan lisan. Ini juga termasuk bagian dari keimanan. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asilan. Wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah perbuatan ini, yaitu ingatlah Allah dengan dikran kathiran, yaitu dengan tasbih, tahmid, takbir, dan bertasbihlah kepada Allah Azza wa Jal di waktu pagi maupun di waktu petang. Menunjukkan bahwasanya amalu al-lisan ini adalah termasuk bagian dari iman. Wal jawarih, dan amalan-amalan jawarih, maka ini juga termasuk iman juga, karena Allah SWT mengatakan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Menunjukkan di antara sifat orang yang beriman adalah ruku dan sujud, dan ruku dan sujud adalah termasuk amalan anggota badan. Dan Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang disebutkan sifat-sifatnya, bagaimana ketika mereka salat, mereka menginfakkan hartanya, dan mereka walladzina hum li furujihim hafidz. Mereka menjaga kemaluan mereka dari perzinahan. Ini adalah termasuk tark, termasuk meninggalkan. Dan mereka anil lahwi mu'ridun, mereka berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia. Mereka menjalankan amal, mereka menjaga janji mereka. Ini menunjukkan tentang amalan-amalan al-jawarih. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah mereka mengumpulkan itu semuanya dan mengambil kesimpulan bahwasanya iman adalah qaulun